Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan selesainya satu pembahasan yang sudah kita lalui dengan beberapa pertemuan, maka insyaallah taala malam ini akan melangkah pada pembahasan berikutnya, pembahasan yang baru apa yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka dihimbau untuk masing-masing menyimak kitab yang telah antum bawa masing-masing. Jikalau di sana dipandang perlu untuk diberikan tanda harakat dan yang lainnya, maka bisa dibubuhkan. Kita buka di halaman ke-24. Kata beliau rahimahullah, al-imanu bi anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Judul yang beliau ketengahkan berkaitan dengan masalah iman, masalah tauhid, meyakini annallaha khalaqana, Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita, warazaqana dan telah memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah Jalla wa'ala tidak tinggalkan kita, tidak biarkan kita dalam keadaan hamala, dalam keadaan tidak memiliki tugas, tanggung jawab, tidak dibiarkan kita menganggur. Dimunculkannya kita di muka bumi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Materi yang akan kita bahas sudah bisa kita rasakan melalui judulnya. Tetapi kita ingin berusaha. Pengkajian ini bukan sekedar wawasan ilmu. Insyaallah ta'ala kita sudah banyak mengetahui, sudah banyak mempelajari, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kitab ini, kitab Al-Usulut Thalathah. Tidak terkecuali pula apa yang akan kita bahas. Namun yang kita inginkan, kita berusaha untuk meresapi. Kita menyadari yang dengan itu diharapkan membuahkan suatu hasil dalam bentuk aplikasi atau perwujudan amalan-amalan dalam melanjutkan kehidupan kita yang terbatas ini. Maka judul yang diketengahkan ingin menegaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita sembah, yang kita sujudi, yang kita ibadahi, dialah Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita. Oleh karenanya kita diperintah untuk ibadah hanya semata kepadanya. Dialah Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan rezeki. Tidak biarkan kita kemudian tanpa suatu bentuk yang kita tidak dibekali oleh Allah Jalla wa'ala. Melainkan masing-masing Allah telah tentukan rizkinya kepada kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah Jalla wa'ala telah menentukan rizki masing-masingnya. Seberapa banyak sampai kita mengakhiri dunia ini. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengambil faedah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala terkait apa yang kita perhatikan pada pembahasan selama ini dari mulai awal kitab Usulus Thalathah, kaitannya dengan bab berikutnya atau pembahasan ini. Nah, apa keterkaitan keduanya? Sekedar mengingatkan, dan insya Allah ta'ala kita masih ingat, bahwa pada bab yang lalu kita dituntun oleh muallif rahimahullah bahwa kewajiban bagi setiap diri kaum muslimin terhadap agamanya ada 4 perkara. Al-ilmu, al-amalu bih, ad-da'watu ilaih, as-sabru 'alal adza fih. Dituntut berilmu, dituntut untuk mengamalkannya, dituntut untuk mendakwahkannya, dituntut pula untuk menghadapi kesabaran di dalam menjalani agama ini. Sedangkan pada pembahasan ini nanti, dan sudah terasa pada judul, bahwa Allah Jalla wa'ala, diterangkan bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita, Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu sadarilah bahwa Allah tidak membiarkan kita muncul di dunia ini tanpa ada tugas, dalam keadaan sia-sia, melainkan masing-masing memiliki tanggung jawab memperjuangkan dalam hidup ini untuk menyelamatkan nasibnya, menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah semata hanya kepadanya. Apa yang bisa kita rasakan di sini? Berkata Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala, fa inna hadhihi al-masail allati dzakara Asy-Syaikh hiya masail i'tiqadiyyah wallati madat masail amaliyah. Ketahuilah masalah yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala nanti pada pembahasan yang sedang kita melangkah padanya adalah berkaitan dengan masail i'tiqadiyah. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad aqidah. Berkaitan dengan keyakinan. Bukankah tadi di judul disebutkan Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita? Bukankah kita mengakui seperti itu? Nam. Bahkan itu kategori pada pembagian tauhid adalah tauhid yang pertama. Apa tauhid yang pertama? Tauhid rububiyah. Tauhid yang berkaitan mengesakan Allah Jalla wa'ala dari sisi perbuatan-perbuatannya. Sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur alam semesta. Nah, sehingga masalah yang akan dibahas berkaitan dengan masail i'tiqadiyah. Wallati madat, sedangkan yang sudah berlalu pembahasan yang selama ini kita jalani adalah masail amaliyah, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amal, dengan praktek, dengan tugas. Bukankah disebutkan kewajiban seorang muslim dituntut untuk berilmu? Itu bentuk praktek, bentuk amalan. Kemudian dituntut untuknya untuk beramal, itu juga amal, itu adalah praktek. Kemudian dakwah ilaih, berdakwah di jalan Allah, bentuk amalan. Kemudian sabar di dalam menghadapi rintangan, semua itu masuk pada kategori masail amaliyah. Bisa dipahami? Nah, sehingga kita diarahkan oleh para ulama, tatkala mungkin kita tidak menyadari sampai ke sana, tatkala kita mengkaji bab demi bab tidak mengetahui alasannya, maka melalui para ulama kita terbimbing, kita mendapatkan fawaid dari seorang alim ini, kita mendapatkan faedah ini dari seorang alim yang berikutnya, kita dapatkan faedah yang lainnya, saling melengkapi, saling memberikan faedah satu dengan lainnya. Maka di sini kita dapatkan dari beliau bahwa masalah yang lalu berkaitan dengan amaliyah, sedangkan masalah yang akan kita bahas berkaitan dengan masalah i'tiqadiyah. Naam, itu keterkaitannya. Jika mungkin kita baca sendiri, kita mungkin bisa menyatakan atau mengambil kesimpulan, nah, apa sih bedanya dengan yang lalu? Yang lalu disebutkan kewajiban seorang muslim terhadap agamanya, juga dengan masalah ini kewajiban seorang muslim untuk menyadari dan mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki. Nah, mungkin kita tidak terbenak untuk terfikir sampai ke sana, sehingga melalui para ulama Allah Jalla wa'ala memberikan ilmu kepada hambanya. Semoga apa yang kita pelajari ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita dalam hidup, bukan sekedar kita belajar sudah, kita sudah tahu, bahkan ini sudah berulang-ulang dibahas terkhusus pada kajian-kajian Ahlus Sunnah. Tapi yang kita inginkan hasilnya, hasil dari apa yang kita pelajari sudahkah membekas, sudahkah bisa menuntun, mempraktekkan ketika kita menjalani hidup ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita, menjadikannya sebagai ilmun nafi'. Berikutnya muallif rahimahullahu taala menyebutkan matannya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kita masih membahas bagian yang pertama, menunjukkan nanti ada bagian berikutnya. Yang pertama menegaskan annallaha khalaqana, bahwa sungguh Allah Jalla wa'ala itu yang telah menciptakan kita. Perbuatan mencipta, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada kitab yang di hadapan antum, aujadana minal adam. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah mengadakan kita yang tadinya tidak ada. Bukankah kita tadinya tidak ada, kemudian jadi ada? Semua tadi berlangsung dengan kehendak Allah. Allah sudah tunjuk, Allah sudah tahu siapa yang akan lahir ke dunia, siapa calon-calon manusia tadi. Semua tadi berlangsung dengan kehendaknya. Fanahnu min qablu an yakhluqana lam nakun syai'a. Maka kita sebelum kita diciptakan, lam nakun syai'a, kita belum jadi sesuatu apapun. Belum ada tanda-tanda kita, kita belum jadi sesuatu. Jangankan debu, sebelum itu kita belum tahu. Nah, kalau kita akan ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Naam. Salah satu surat yang dibaca, disunnahkan dibaca pada waktu salat subuh di hari Jum'ah pada rakaat yang kedua. 6. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah as-sajdah, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surat ini Al-Insan dari ayat yang pertama sampai yang terakhir. Ayat itu menyatakan hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang, kata Allah, kepada manusia satu waktu dari masa. 6. Lam yakun syai'an madhkura, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut-sebut. Kata Allah, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang atas manusia, hinun minad dahr, satu waktu dari adanya masa, lam yakun syai'an madhkura, sedangkan dia ketika itu belum ada, belum merupakan sesuatu yang ada, yang dapat disebut-sebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Hal di awal ayat sebagai bentuk kata pertanyaan, hal, apakah, kada wa kada, demikian dan demikian. Allah Jalla wa'ala sengaja disebutkan beberapa ayatnya seperti itu, kalimat atau ayat dalam bentuk pertanyaan yang tidak memerlukan jawabannya, tujuannya untuk menggugah hati setiap diri manusia untuk berpikir. Nah, bukankah mereka tadinya tidak ada, bahkan disebut-sebut saja tidak ada, kemudian jadi ada? Siapa yang mengadakannya? Tentu di sana ada zat yang memunculkan atau menciptakannya. Annallaha khalaqana. Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakannya kita sehingga kita berada di dunia ini. Selain al-insan, surat Maryam ayat yang ke-9. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala, dia menyatakan, yakni Allah Jalla wa'ala berfirman, kadzalik, demikianlah kata Allah. Qala rabbuk, berkata Rabbmu, yakni Allah Jalla wa'ala, huwa alayya hayyin, hal yang semacam itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Tidak sedikit pun aku mengalami kesulitan untuk mengadakan, menciptakan yang namanya manusia. Semua itu di hadapan Allah apa? Hayyin. Naam. Huwa alayya hayyin. Semua bagiku, kata Allah, adalah mudah. Waqad khalaqtuka min qabl. Sungguhnya, kata Allah, aku telah ciptakan kalian, telah ciptakan kamu, min qabl, sebelumnya. Walam taku syai'a. Naam. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. 6. Saling terkait satu dengan lainnya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan adillah, dalil-dalil menunjukkan penciptaan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana kita manusia yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Surat Al-Insan ayat yang pertama, kaitannya pula dengan surat Maryam ayat yang ke-9. Berikutnya dalil pada surat At-Tur, tepatnya ayat ke-35. Allah Jalla wa'ala kembali mengungkapkan dalam bentuk pertanyaan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu, kata Allah, khuliqu, diciptakan, min ghairi syai', tanpa sesuatu pun, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kita jadi ada, apakah kita yang menciptakan diri kita sendiri, ataukah kita sadar dan mengakui bahwa kita ini khuliqna, kita ini diciptakan? Maka sadari, ketahui bahwa yang menciptakan adalah Allah Jalla wa'ala. 6. Berikutnya, setelah disebutkan annallaha khalaqana wa razaqana, Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, Allah pula yang telah memberikan rezeki kepada kita. Lamma kunna nahtaju ila rizqi ila at-ta'ami wasyarab wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih. Tatkala kita sebagai manusia ini membutuhkan adanya rizqi. Kita hidup perlu rizki. 6. Ila ta'ami wa syarab. Butuh pula kepada makan dan minum. Wal malabis. Wal masakin. Butuh pula kepada malabis, pakaian untuk menutupi aurat. Yang mana salah satu ibadah salat syaratnya harus tertutup auratnya. Dan kita pula diberikan rasa malu oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga kita manusia hamba Allah Jalla wa'ala memiliki perasaan seperti itu, maka kita disyariatkan untuk menutupkan pakaian pada tubuh kita. Wal masakin, perlu tempat tinggal agar kita tidak kepanasan kehujanan, agar kita bisa berteduh beristirahat di bawahnya. Wal marakib, kita pula perlu kendaraan dalam rangka menjalankan ibadah. Dengan berjalannya waktu, kondisi kendaraan tadi semakin berkembang, semakin mudah dari zaman ke zaman. Sampailah kemudian di zaman ini kita diberikan sekian bentuk kemudahan dalam bentuk kendaraan. Semua tadi kita pergunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Roda 2, roda 4 dan sebagainya kita gunakan untuk memenuhi panggilan Allah, salat di masjid-masjidnya. Kendaraan yang Allah Jalla wa'ala telah berizkikan kepada kita dengan rizki yang halal, kita capai dengan payah, dengan keringat kita, dalam rangka untuk mencari keridhaannya, kita gunakan untuk mendapatkan, menjalankan tugas dari Allah Jalla wa'ala. Untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim, menunaikan salat, menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah haji, di sana memerlukan adanya kendaraan. Wal masalih, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang lain yang tidak bisa dirinci semuanya, tadi sekedar menyadarkan kepada kita bahwa kita butuh adanya rezeki, maka Allah berikan rezeki kepada kita yang sudah ditentukan masing-masingnya seberapa dia akan mendapatkan setiap harinya. Maka jangan khawatir, Allah telah menanggungnya selama dia telah melakukan usaha yang disyariatkan. Alima subhanahu hajatana fasakhkhara lana ma fis samawati wal ard kullihi lima salihina. Allah Jalla wa'ala telah tahu hajatana, hajat kita. Hajat adalah kata dalam bahasa Arab asalnya yang sudah menjadi bahasa kita Indonesia. Allah telah tahu kebutuhan hajat-hajat kita. Maka Allah Jalla wa'ala adakan pergantian padanya langit. Allah ciptakan adanya langit-langit dan bumi semuanya untuk kemaslahatan kita. Min ajli baqaina ala qaidil hayah. Nam, untuk keberlangsungan diri kita sampai kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli an nasta'ina bidzalik ala ma khalaqana li ajli wa huwa ibadatullahi Subhanahu wa taala. Dan dari itu semua kita meminta tolong kepada Allah Jalla wa ala. Upaya kita untuk mencapai mendapatkan rezeki yang halal, kita pun meminta tolong kepada Allah. Kita pasrahkan rezeki Allah yang telah menentukan. Nah, dalam rangka setelah kita mendapatkannya, kita pergunakan sebaik-baiknya pada tempatnya, sehingga rezeki tadi adalah rezeki yang barokah, menghasilkan, tersalurkan adanya ibadah yang mulia, yang dengan itu diharapkan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Allah Jalla wa ala sebutkan dua perbuatannya. Dialah yang telah menciptakan kita, dia pula yang mengetahui kondisi hambanya sehingga Allah berikan rizki. 6. Ar-Razzaq, dialah zat yang memberikan rizki. Ya Razzaq, ya Karim, wahai zat pemberi rizki, wahai zat yang maha mulia, ya ghani yang maha kaya, urzuqna, limpahkan, berikan rizki kepada kita ya Allah, kepada kami ya Allah. Demikian kita dituntunkan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala melalui asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifatnya. Memang boleh kita berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada kita. Intinya di sana. Tetapi kita dituntunkan untuk berhias di dalam berdoa melalui penyebutan tauhid, al-asma' was-sifat. sekaligus untuk mengingatkan kita dengan nama-namanya. Kita meminta rezeki, kaitkan dengan nama-nama yang berkaitan dengannya. Ya Razzaq, wahai Zat pemberi rezeki. Kita panggil Allah dengan nama-namanya yang indah, Al-Husna. Ya Karim, wahai Zat yang maha mulia. Ya Ghani, wahai Zat yang maha kaya. Kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita mengeluhkan persoalan, urusan dalam hidup kita yang sulit maupun yang lainnya yang kita tidak bisa mengatasinya. Kita kembali, kita berteriak, kita mengadu, kita hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yatrukna hamala. Allah Jalla wa'ala tidak biarkan kita dalam kondisi yang hamala. Hamala dari kata al-hamlu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, huwa syai' al-muhmil al-matruk. Sesuatu yang diterlantarkan, sesuatu yang ditinggalkan atau dibiarkan. Alladzi la yu'ba bihi, yang tidak dipedulikan. Naam. Ini definisinya. Maka Allah Jalla wa'ala tidak biarkan kita seperti itu. Ya sudah, yang penting sudah lahir di dunia, sudah. Kemudian Allah tinggalkan begitu saja. Kalla wa kalla, sama sekali tidak demikian. Wallahu khalaqana wa razaqana li hikmah. Maka Allah Jalla wa'ala telah ciptakan kita, telah berikan rezeki kepada kita adanya suatu hikmah. Perlu terkadang kita untuk berpikir ke sana. Perkara-perkara yang sifatnya mudah. Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa Allah berikan rezeki kepada kita? Untuk apa? Tentu tidak Allah adakan itu semua dengan sia-sia, melainkan adanya suatu tugas. Naam, suatu hikmah. Ma khalaqana abatha wala suda. Dan Allah tidak biarkan kita dalam kondisi abath, bermain-main. Semaunya hidup di dunia, maunya hawa nafsunya. Terserah, seakan-akan hidup tidak ada aturannya. Seakan-akan hidup ini sekali, mati, setelah itu mati, kemudian tidak hidup lagi. Ini pendapatnya kaum malahidah, kaum kuffar. Hidup hanya hidup ini. Sehingga dengan itu dia sepuas-puasnya memuaskan syahwat dan hawa nafsunya, karena dia tidak meyakini hidup setelah mati, di sana adanya pembalasan, di sana adanya hari berbangkit. Allah tidak biarkan kita abas wala suda. Suda maknanya adalah begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Dua kata ini ada di dalam ayat Al-Quran. Dibuktikan pada surat Al-Mu'minun 116. Mendapatkan dengan siam. Abasa main-main. Afa hasibkah mereka itu kalian mengira. Wah, sungguh kami telah menciptakan kalian itu abasa. Kadin. Tidak punya. Dan annakum, bahwa kalian itu ilaina, yang tidak memerlukan. Ciptakan kalian bermain-main. Menciptakan kalian bahwa kalian tidak dikembalikan. Tidak mungkin semua itu. 6. Qala subhanah, demikian pula Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat yang lain, Al-Qiyamah, ayat 36 sampai 38. Kita akan dapati kata suda. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah al-insan, manusia itu, mengira an yutraka, bahwa dia ditinggalkan sudah begitu saja tanpa ada tanggung jawab? Yang ditafsirkan oleh para mufassirin, la yu'mar wa la yunha, dia dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak pula diberikan larangan, tidak mungkin. Pasti di sana adanya acuan, adanya ketentuan. Ikan jawi. Tidak mungkin Allah biarkan dalam alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Dan tidakkah dia mengira bahwa dia itu diciptakan berawal dari nutfah, dari tetesan mani. Min maniyin yumna, dari mani yang ditumpahkan. Inilah asal-usul manusia. Sadari asal kita seperti itu. Mani. Nam. Di mana letaknya kita sudah tahu. Untuk menyadarkan agar kita tidak kibir, tidak sombong. Masing-masing diri kita tidak dibedakan kecuali dengan ketakwaan. Asal-usul kita adalah sama. Min maniyin yumna. Dari mani yang yumna, yang ditumpahkan. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah Jalla wa'ala tindak lanjuti. Dari mulai setetes mani jadilah alaqah, segumpal darah. Melalui ayat ini Allah berbicara tentang proses kejadian manusia. Dengan itu ingin menunjukkan bahwa mereka diciptakan tidak sia-sia. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaq, kemudian Allah ciptakan, fa sawwa, dan Allah menyempurnakannya bentuk manusia. Sudahkah kita menyadari bahwa kita ini diciptakan sempurna? Pernahkah kita menyadari dari ujung rambut sampai kaki, rambutnya ada, kepalanya bagus, lengkap dengan dua mata, hidung, mulut, dalam mulut ada lisan, ada gigi, enam, kemudian di situ di dalamnya ada kerongkongan dan berbagai macam struktur dalam organ tubuh. Samping kanan kiri ada telinga, telinganya bukan satu tapi dua. Kemudian leher, lehernya bukan dua tapi satu. Enam, Allah ciptakan fasawwa, disempurnakan, seimbang. Tangannya dua, tangannya ada lengan, ada siku, ada jari jemari. Fungsinya ibu jari berbeda dengan kelingking, dengan telunjuk. Sudahkah kita berpikir sampai ke sana? Kemudian dada, jantung, kemudian segala macamnya, perut dengan segala isinya. Kemudian kaki dengan paha dan betis, kemudian telapak kaki, mata kaki, jari jemari dan sebagainya. Ini baru dari sisi bentuk luarnya. Belum lagi kemudian dari sisi bagian dalamnya. Nah, maka semua tadi ingin mengantarkan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala yang Maha Mulia, yang Maha Kasih dan Sayang kepada hamba-Nya. Maka oleh karenanya hamba diperintah hanya beribadah kepada-Nya. Oleh karenanya Allah sangat yang Allah Jalla wa Ala tandingan-tandingan yang lainnya. Sehingga perbuatan syirik terletak pada urutan yang pertama karena memalingkan ibadah kepada selain Allah dalam kondisi Allah yang telah menciptakan dia. Sudah masuk? Kalau di sana 59. Baik, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita bahas sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Semoga Allah Jalla wa Ala jadikan ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.